Satu nomor lagu baru di sini, saya coba orang Jawa, Sagita. Jan dodo nempet eng loro, aku raku woso menging sliramu, sing tak jaluk jujur hatimu, muga sliramu racido, senajan adoh eng kono, sliramu tansah kumantil ono eng patlan dodo budal tak tunggu balimu. Maafkan lawai sayangku Production. Terima kasih. Sawas ru. Sagita. Your team.